Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu Rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi sallam tasliman katsira. Amma ba'd, ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan surat Al-Haqqah ayat yang ke-38. Ayat 38. Baik. Kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ طيب فَلَا ini mad jaiz munfasil, dipanjangkan 4 harokat, ditahan 4 harokat. Huruf qaf dan huruf ba, huruf qalqala. Uqqa. Fala uqsimu bima tubsirun. Fala uqsimu bima tubsirun. Ya, ikra'u. وَمَا لَا تُبْصِرُونَ. مَا لَا ini matobi, matobi panjangnya 2 harokat. Kemudian nun sukun karena waqaf sebelumnya sukun. Ini mat. Huruf waw adalah huruf mat. Sebelumnya dhammah. Asalnya mat tabi, kemudian berubah hukumnya menjadi mat arid disukun. Mat arid disukun disebabkan waqaf. Kalau mat arid disukun, panjang bacaannya 4, boleh 2, 4, dan 6 harokat. 2 harokat juga boleh, 4 harokat juga boleh, dan 6 harokat. Innahu laqawlu rasulin karim. Laqawlu, laqaw, bukan laqaw tapi la laqaw. Innahu, inna nun adalah harfu gunnah, huruf gunnah, idgham bi gunnah. Apabila tasdid maka gunnahnya menjadi sempurna, gunnah akmal. Kemudian mad bertemu dengan selain hamzah. Setelah hadhamir, setelah hadhamir ada mad bertemu dengan selain hamzah. Ini dipanjangkan 2 harokat dinamakan dengan mad silah sughra. Innahu hu la laqawlu rasulin karim. Tanwin bertemu kaf, ikhfa, ikhfa tarqiq, ikhfa tipis. Kita ulang lagi. Innahu laqawlu rasulin karim. Wa ma huwa biqawli sya'ir. Qalilan ma tu'minun. Naam. Wa ma ma ini matabi panjangnya dua harokat. Alif sukun sebelumnya fathah. Bi qawli qawli waw sukun sebelumnya fathah. Waw adalah huruf lin di samping sebagai huruf gunnah. Waw sukun sebelumnya fathah adalah lin. Yani bacaan yang mudah, yang suhulah. Sya'ir, sya'ir, yani kasrah, ra sukun sebelumnya kasrah, dibaca dengan tipis. Ini ya terkik, takrir, terkik, ra sukun yang tipis. Huruf jim tanda waqaf, yani boleh wasal, boleh waqaf. Waqaf lebih afdal, lebih utama. Kalau kita wasalkan berarti tanwin bertemu dengan qaf. Ikhfa tafkhim, ikhfa tafkhim. Kan huruf qaf adalah huruf isti'la. Tanwin bertemu mim adalah idgham bigunnah kamil. Qalilam ma, qalilam ma tu'minun, qalilam ma tu'minun. Tanwin bertemu ma. Alif dianggap tidak ada. Alif ya, setelah huruf lam ada alif itu dianggap tidak ada. Langsung ke huruf mim. Berarti tanwin bertemu dengan mim. Kita ulang lagi, kita wasal. Tanwin bertemu dengan qaf. Wa ma huwa biqawli sya'irin qalilan ma tu'minun. Sya'irin, sya'irin tebal. Kalau sya'irin tipis. Yang sahih tafkhim. Wa ma huwa biqawli sya'irin, sya'irin qalilan ma tu'minun. ولا بقول كاهن, قليلا ما تذكرون. تنزيل من رب بالعالمين. Naam. Nun sukun bertemu dengan huruf zai, za. Ikhfa, tarqiq. Bacanya samar-samar disertai gunnah sedikit. Karena nun memiliki sifat gunnah. Hanya saja gunnahnya tidak sempurna. Gunnah lahu darajat. Gunnah memiliki darajat, tingkatan-tingkatan. Ada tingkatan yang paling sempurna, ada di bawahnya lagi, dan ada yang paling sedikit. Baik. Kemudian tanwin bertemu mim, idgham bigunnah. Tanzinum mir. Tanwin bertemu mim, idgham bigunnah. Akmal. Nun sukun bertemu ra, idgham tapi bila gunnah. Idgham tapi tidak gunnah. Naam. Alamin. Ah, matabi. Panjangnya dua harokat. Ditahan dua harokat. Baik. Kita ulang lagi. Tanzinum min rabbil alamin. Walau taqawwala alayna ba'dal aqawil. Ya sukun sebelumnya fathah. Lin. Alay. Jangan alay, alay, tapi alayna. Walau taqawwala taqawwa alaina ba'dal aqawil. Ba'dal aqawil. Qaf ditahan dua harokat. Kemudian waw setelahnya ada ya sukun. Ditahan empat atau dua, empat, enam harokat. Mat aridh sukun. Adapun huruf qaf ini matabi. Walau taqawwala alayna ba'dal aqawil. Ya. La akhadna minhu bil yamin. Baik. Thumma mim tasdid gunnah. Thumma ditahan. Ada yang mengatakan dua harokat, ada yang mengatakan tiga harokat. Yang jelas ditahan. Nun sukun bertemu huruf ha, idhar. Bacanya jelas. Dengan gunnah naqis, sedikit gunnah, karena nun memiliki sifat gunnah. Tapi gunnahnya sangat, sangat sedikit. Fama minkum min ahadin anhu hajizin. وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ. وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ. مُنذِبِينَ Aib. Mim bertemu mim. Minkum mukadzibin. Idgham syafawi. Idgham mutamatsilain. Idgham mimi. Naam. Baik. Yang ini didengungkan secara sempurna. Wa innahu lahasratun 'alal kafirin. Wa innahu lahaqqun yaqin. Fasabbih bismi rabbikal azim. Naam, bismi hamzah wasal dianggap tidak ada. Hamzah wasal yang nyambung dengan huruf ba itu dianggap tidak ada, langsung ke huruf sin, sin sukun. Fasabbih bismi. Agak. Baik, kita mulai dari kanan. Satu orang baca 5 ayat. Fadhol. La qawlu qaw. Naam, barakallahu fiik. Selanjutnya, sampingnya. La akhadna, nanya dipendekin dikit. La akhadna minhu bil yamin. Baik, barakallahu fiik. Selanjutnya. Naam, barakallahu fiik. Baik, kembali ke atas 5 ayat. Wa laqawlu. Biqawli, qawli syair. Taib, barakallahu fiik. Ya, selanjutnya. Minhu hu cepat kurba la akhadna minhu bil yamin anhu hunya jelas fama minkum min ahadin anhu hajizin nah, barakallahu fiik. Selanjutnya wa inna lana'lamu anna minkum mukadzibin innanya ditahan dua harokat wa inna nah terus nah, barakallahu fiik. Selanjutnya kembali ke atas. Barakallahu fiik. Baik, selanjutnya. Alaina nah, barakallahu fiik. Ya, asana, afdal. anna minkum. Nah, barakallahu fiik. Selanjutnya kembali ke atas. Uqqa, qafnya bandul. Fala uqqa. Innahu, tahan dua rakaat. Naam, barakallahu fiik. Selanjutnya. Aqawil. Jangan aqawil, tapi aqawil. Ya. La akhadh. Thumma laqata'na. Nanya ditahan dua harokat. Thumma laqata'na minhul watin. Minhul watin wa. Naam. Latadza, latadz, jangan dipantulkan. Baik, al-akhir, barakallahu fiik. Naam, barakallahu fiik. Barakallahu fiikum. Baik, ayat yang ke-50. Wa innahu lahasratun 'alal kafirin. Tanwin bertemu ain. Ini juga izhar. Huruf izhar ada 6. Alif, ain, ghain, ha, kha, ha. Ada 6. Apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari 6 huruf yang tadi kita sebutkan, salah satu dari 6 huruf izhar, maka bacanya jelas. Bacanya jelas dengan idgham naqis, wa gunna naqis, karena tanwin atau nun sukun masih memiliki gunnah tapi sangat-sangat sedikit. 6. tidak dipantulkan. La hasratuna, ada khata. La hasratuna tun, hakata. La hasratun 'alal kafirin. Baik. Ayat yang ke-51, wa innahu hu, ini adalah matsilah sugra. Panjang bacaannya sama dengan matabi. Ditahan sedikit. Ditahan sejenak. Baik. Wa innahu la tad wa innahu la haqqul yaqin. Huruf-huruf yang bertasdid ini pada hakikatnya ada dua huruf. Yang pertama sukun, yang kedua berharokat. Kemudian huruf yang sukun dimasukkan ke dalam huruf yang berharokat. Naam. Sehingga harus ditahan. La haqqu, bukan la haqqul, tapi la haqqul yaqin. Wa innahu la haqqul yaqin. Qin, bukan yaqin, tapi yaqin. Huruf yang berharokat kasrah dibaca dengan i. Huruf apa saja? Fasabbih bismi rabbikal azim. Azim. Naam. Baik, barakallahu fikum. Ada yang perlu disampaikan? Naam. Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.